السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. مسلمين مسلمات من الله رحمة الله سبحانه وتعالى. بدلاً سبحانه حديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من الناس مفاتيح للخير، مغاليق للشر، وإن من الناس مفاتيح للشر، مغاليق للخير. فطوبى لمن جعل الله مفاتيح الخير على يديه، وويل لمن جعل الله مفاتيح الشر على يديه، أو كما قال حديث روايات ابن ماجه. فبدأ أنس بن مالك رضي الله عنه كتب النبي صلى الله عليه وسلم رسالة نبي كتب: إن من الناس مفاتيح للخير، مغاليق للشر. نبي كتب manusia ini ada macam-macam. Ada daripada kalangan manusia ini dia menjadi kunci untuk membuka kebaikan, dan dia menjadi penutup kepada kejahatan. Manusia macam-macam tuan. Orang kata rambut sama hitam, hati lele. Manusia kita tak boleh. Walaupun Nabi sallallahu alaihi wasallam kata nahnu nahkum bil zawahir wallahu a'lamu bil bawatin. Nabi kata kita hukum orang berdasarkan zahir dia, tapi batin dia Allah yang mengetahui. Walau apapun, manusia ni tetap merupakan makhluk Allah yang unik. Tak boleh baca pun kadang-kadang nampak baik tapi jahat, nampak macam tak apa baik tapi baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata manusia ni macam-macam. Ada sebahagian daripada manusia ni mafatihul khair, dia menjadi kunci kepada kebaikan. Melalui dia macam-macam kebaikan dia buat. Dia menjadi pencetus kepada idea kebaikan. Idea-idea kalau keluar daripada dia, semuanya baik. Tidak cukup dengan itu, maghaliqa lisyar, dia menjadi penutup kepada pintu-pintu kejahatan. Ini satu jenis. Kalau nak baik, bicara dia. Dekat dia, semua baik. Tak baik, tak. Tapi Nabi kata wa inna minan nas mafatihul syarr. Tapi ada sebahagian manusia yang dia menjadi kunci, menjadi pencetus kepada kejahatan. Wa maghaliqul khair, dan dia menjadi penutup kepada kebaikan. Ada macam ni. Segala yang jahat dia, tak ada baik pada dia. Jadi manusia ni Nabi kata ada dua macam. Hak satu ni baik saja, jahat tak ada. Hak satu ni jahat saja, baik tak ada. Tapi Nabi kata taqubah liman ja'alallahu mafatihal khair ala yadayhi. Beruntunglah orang yang Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan dia ni kunci kebaikan. Ada orang baik, ada orang jahat. Beruntung orang baik. Nabi kata begitu. Siapa jadi orang baik, dia beruntung. Tuan-tuan, kita tu baca tasyahud dalam sembahyang. Selain daripada kita selawat, kita ucap salam ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita juga ucap selamat ke atas hamba-hamba yang soleh. Kalau kita jadi orang soleh, soleh makna baik. Kalau kita jadi orang baik, 1.6 juta orang Islam dalam dunia ni sembahyang. Dalam sembahyang dia tahiyat, dia baca tasyahud. Dalam tasyahud tu dia doa kepada Allah supaya Allah bagi selamat kepada orang-orang yang baik. Doa tu dapat dia. Dengan syarat dia jadi orang baik. Otomatik 1.6 juta orang Islam sembahyang masa tasyahud, dia doakan keselamatan untuk orang baik. Kalau dia orang baik, dia dapat doa tu. Maka Nabi kata apa? Faqubah liman ja'alallahu mafatiha al-khair. Maka beruntung orang yang jadi orang baik. Beruntung. Wa wailun liman ja'alallahu mafatiha al-shar ala yadayhi. Dan celakalah orang yang jadi orang jahat. Pasal apa? Pasal orang jahat tidak didoakan kebaikan untuk dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Pemurahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebuah hadis riwayat daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Kata dia, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, fima yarwi an rabbihi azza wa jalla qala. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة فإن هو هم بها فعملها كتبها الله له عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله له عنده 1 حسنة كاملة فإن هو هم بها فعملها كتبها الله له سيئة واحدة أو كما قال حديث صحيح رواية البخاري. daripada عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كتبه الله بفرمان dalam satu hadis kursi. sabda Nabi, إن الله كتب الحسنات والسيئات. Allah sudah tentukan pahala dan dosa. Ini Tuhan tentu. Buat baik, dia bagi. Ini benar sudah ditentukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Faman hamma bihasanah. Tuhan suruh Nabi bagi tahu. Siapa niat nak buat baik? Siapa teringat dalam hati dia nak buat baik? Falam ya'malha, tapi tak buat. Ingat kata nak main kulit malam ni. Last minute tak ada main. كتبها الله له عنده حسنة كبيرة ستفعل بنه تهجر نعبا كتب طموغ الله سبحانه وتعالى نية سجد فعل بنه بلان سيابا حمد أدينا نبوى بيت فلم يعملها تبتا واحد. Dia memang niat, dia memang sungguh-sungguh ingat nak buat. Tiba-tiba ada gendala, ada arai. Tak boleh buat. Kata bahallahu lahu indahu hasanatan kamilah. Tuhan tulis 1 markah penuh. Fa in huwa hamma biha fa'amilaha. Tapi siapa ingat nak buat dan dia buat. Katabah Allah lahu 'indahu 'ashra hasanatin ila 700 dha'fin ila adha'afin katira. Tuhan bagi dekat dia paling kurang 10 pahala. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala boleh bagi 700 pahala. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala boleh bagi adha'afin katira, berlipat-lipat kali ganda pahala. Berdasarkan kepada apa hak dia buat. Dia ingat kata nak main masjid dan dia main, Tuhan bagi 10 penuh dekat dia. Dia ingat kata dia nak perang jihad, nak mati syahid dan dia buat, Tuhan boleh bagi dekat dia 700 kali ganda pahala. Bahkan Tuhan boleh bagi adha'afin katirah, tak tahu berapa kali lipat ganda, bergantung kepada ikhlas dia dan bergantung kepada limpah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man hamma bi sayyi'atin falam ya'malha. Sebaliknya siapa teringat nak buat jahat, tak jadi buat. Katabah Allah lahu 'indahu hasanatan kamilah, dapat satu pahala. Hak kita duk tahu bila orang teringat nak buat dosa, tak berdosa lagi. Dan kalau dia tak buat, tak ada apa-apa. Kalau dia buat, baru kira berdosa. Dalam hadis Bukhari ni, Nabi SAW kata apa? Dia teringat nak buat jahat, tak jadi buat. Tak jadi tu dapat pahala. Fa'in huwa hamma biha fa'amilaha. Tapi kalau dia ingat nak buat jahat dan dia buat, katabah Allahu lahu sayyi'atan wahidah, ditulis satu dosa. Maknanya apa dia tuan-tuan? Allah Subhanahu wa ta'ala ni Tuhan maha pemurah, maha penyayang. Pemurah dari segi bagi pahala dekat kita ni Tuhan tak berkira. Maha penyayang ni maksudnya apa? Tuhan sayang kat kita. Buat baik bagi 10, bagi 700, bagi berganda-ganda. Buat jahat bagi satu. Pasal apa? Pasal dia sayang kita. Pun macam tu. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, innahu la ya'ti ar-rajul al-'azim as-samin yawm al-qiyamah la yajidu 'inda Allahi janaha ba'udhah yaqra'u fala nuqimu lahum yawm al-qiyamati wazna. Sadaqah. Hadis sahih riwayat Imam Muslim daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata akan main ke depan Tuhan pada hari akhirat itu satu orang laki-laki al-azim as-samin yang badan besar gemuk, main mengada Allah Subhanahu wa ta'ala di hari akhirat. Samin, samin ni mana dia? Gemuk. Kan kita tak jumpa kawan lama. Dulu sama mengaji sekolah, dulu sama universiti. Tak jumpa dia lama. Masa last jumpa dia dulu kita di Rampin. Seluar pakai stage 30. 20 tahun tak jumpa, jumpa-jumpa kita pakai stage 44. Stage 44 ni double masa jumpa last dulu ni. Kawan kita bila nampak-nampak kita, dia kata, ya akhil karim, antas samin. Dia kata, ya akhil karim, hey kawan, dia kata, antas samin. Ui, hang gemuk lah ni. Samin, itu makna dia. Nabi SAW kata, innahu layati ar-rajulul azimus samin. Yawmal qiyamah. Hari kiamat itu, satu laki-laki al-azim, besar, as-samin, gemuk pula lagi. Bi mengada Allah Subhanahu wa ta'ala. La yajidu 'inda Allahi janaha ba'udhah. Apabila ditimbang amal dia, pahala dia tidak lebih daripada berat sebelah nyamuk, sayap nyamuk. Tengok ke appearance dia tu, tengok ke zahir dia tu, tengok ke dia tu dengan al-azimus samin, nampak macam orang hebat. Nabi kata apabila ditimbang amal dia di depan Allah Subhanahu wa taala, la yazinu 'indallahi janaha ba'udah. Pahala dia bila timbang-timbang nak dapat berat sayap nyamuk pun tak ada. Wal'iyadu billah. Iqra'u. Nabi kata bacalah ayat ini. Nabi kata. Fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna. Sadaqallahul azim. 105 surah Al-Kahfi. Nabi kata apa baca ayat ini? Baca ayat ini, inilah yang dimaksudkan oleh ayat ini. Tuhan kata apa? Fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna. Namun timbangannya di sisi Allah tidak lebih daripada sayap nyamuk. Tidak ada timbangan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sayap nyamuk ni tuan-tuan ambil buah dia penimbang, tak bergerak jauh. Nak habaq kata dia ni tak ada apa yang dia bawa balik menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan bayangkan hadis kursi tadi. Satu orang teringat nak buat baik, tak jadi baik, satu pahala. Kalau dia teringat nak buat baik, dia pergi buat baik. Sama ada dia dapat 10, sama ada dia dapat 700, sama ada dia dapat berlipat-lipat kali ganda pahala. Allah saja yang tahu. Minimum 10 pahala untuk satu kebaikan. Kalau dia ada dunia, Allah bagi dia hidup 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, dia teringat nak buat jahat, tak jadi buat, satu pahala. Teringat nak buat jahat, pergi buat jahat, satu dosa. Macam tu punya pemurah Allah Subhanahu wa taala. Nabi kata ada manusia bila mati bangkit di padang mahsyar esok, timbang-timbang amalan dia seberat sayap nyamuk pun tak ada pahala yang dia bawa balik menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maksud dia apa tuan-tuan? Hadis yang kita baca mula tadi. Nabi kata apa dalam hadis yang kita baca mula tadi? Nabi kata manusia ni macam-macam. Ada manusia, kata Nabi SAW, Allah jadikan dia ni mafatih lil khair. Jadi pencetus kepada kebaikan. Orang ni pahala jenuh. Tadi kitab kita dibaca, kita disebut satu orang. Yang dia menjadi mafatih, menjadi miftah, menjadi anak kunci kepada satu pahala. Yang duk generate pahala dekat dia sampai bila-bila. Orang macam ni Nabi kata apa? Fatuba liman ja'ala Allahu mafatih al-khair. Untuk orang yang di atas dunia dia menjadi pencetus, menjadi pemula, menjadi orang yang mula buka pintu kepada satu pintu kebaikan. Dia berpahala, orang yang ikut apa hak dia buat, dia lagi duk dapat pahala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Satu sahabat Nabi nama dia Dhirar bin Al-Azwan radhiyallahu anhu. Saya pergi umrah baru ni, singgah di Jordan, singgah makam dia ni. Makam Dhirar bin Al-Azwan, satu sahabat yang nama kita tak pernah dengar. Tak pernah dengar. Dhirar ni siapa dia ni? Bila baik sampai turun, dia kata kita ziarah satu sahabat. Nama dia Dhirar bin Al-Azwan. Saya duk cari siapa dia ni. Tak pernah jumpa dia. Kubur dia ada di Jordan. Lepas daripada apa nama Jordan Valley, lembah Jordan tu, jumpa kubur dia. Dhirar bin Al-Azwan radhiyallahu anhu. Kata dia, ataitu Nabiya sallallahu alaihi wasallam, faqultu umdud yadak. أبايعك على الإسلام. قال الضرار ثم قلت تركت القلاح وعظ القيام والقمر وكر المحبر في غمرة وحملي على المشركين القتال فيا ربي لا أغبن صفقتي فقد بعت مالي وأهلي وابتلالا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما غبنت صفقتك يا ضرار أو كما قال حديث رواية إمام أحمد daripada ضرار بن الأزوان رضي الله عنه Dia kata, aku jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zirah. Dia pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai depan Nabi, dia kata, umdud yadak. Dia kata dekat Nabi, ya Rasulullah, suamai tangan. Hulurkan tangan tuan. Umdud yadak. Bentangkan tangan tuan. Ubayyaka al-Islam. Aku nak bayar. Aku nak janji, taat setia, aku akan berjuang untuk Islam. Ini Dirar. Qala Dirar, summa qultu taraktul qilah. Di depan Nabi, dia confess. Dia luah segala benda yang dia biasa buat sebelum. Dia luah habis segala jahat dia di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, taraktul qilah. Aku dah tinggal judi. Qidah ni tuan-tuan dia. Astaga dia makna dia macam bekas. Kita mangkuk. Kan kita baca hadis. Nabi nak wafat. Waktu duduk dekat dengan Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah kata Nabi nampak lorat. Nampak. Nampak sakit sungguh dekat nak wafat. Nabi minta ayat. Dibawa mai ke depan Nabi satu qadah. Qadah, satu bekas, satu mangkuk, satu besek ayam. Nabi celup tangan dia adalah ayam tu, Nabi sapu di muka. Satu qadah, asainya. Dimaksudkan adalah hadis ni, al-qidah ni maksud jenis judi yang menggunakan bekas macam tu. Dia panggil qidah. Bila berat di depan Nabi SAW, dia kata, ya Rasulullah, suamai tangan, aku nak berjanji kepada Tuhan, yang aku apa pun lepas ni aku kira untuk Islam. Dia kata dekat Nabi, taraktul qilah, dia aku tinggal ni. Maknanya sebelum ni dia kaki judi. Aku tinggallah judi ni. Wa'adfal qiyan, aku tinggallah segala keseronokan menyanyi dan penyanyi. Adfa ni maksudnya music tu, music tu dia panggil az. Al-qiyan, qainat, apa penyanyi. Dan kita baca hadis apa Nabi kata, "Iza fa'alat ummati 15 khaslah hala biha al-bala." Apabila umat aku buat 15 perkara ni, halal bala tu ada turun. Di antara 15 perkara tu Nabi kata apa? Wal qainat wal ma'azir. Wattukhizatil qainat wal ma'azir. Apabila umat menjadikan al-qainat, penyanyi-penyanyi wanita, wal ma'azir dan juga alat-alat muzik dijadikan pujaan, dijadikan idola mereka, bala Tuhan nanti main. Ini Dirar bin Al-Azwar bila dia pergi depan Nabi, dia habaq benda ni, dia kata, ya Rasulullah, taraktul qidah, judi semua aku tinggal dah. Wa'adfa al-qiyan, aku tinggal dah ni segala ma'azis, segala muzik al-qiyan, segala menyanyi-nyanyi semua, poco-poco ni semua tinggal habis. Dia kata, aku tak mau dah benda ni semua. Wal-khamr, aku tinggal dah. Dulu aku complete package ni semua. Aku ada judi, aku ada minum arak, aku berseronok, aku mabuk, aku... Dulu aku macam tu. Wakaril muhabbar fi ghamrah. Kembalikan kepada aku baju perang aku. Dulu dia duk perang di sebelah musuh Islam. Hari ini dia nak dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagi mai balik dia kata baju perang aku. Wa hamli 'ala al-musyrikin al-qitala. Dia kata bekalkan kepada aku benda-benda ni semua untuk aku berjuang melawan musuh. Fa ya rabbi la ughdanan sakhati. Dia kata, wahai Tuhanku, mudah-mudahan aku tidak tertipu dengan habuan yang bakal aku dapat nanti. Aku tinggal benda-benda ni semua, aku pegang Islam, aku akan dapat pahala. Mudah-mudahan pahala ini tidak menipu. Aku tak mau, tuan-tuan, ramai tuan-tuan, orang meraku berubah jadi elok, meraku balik. Amin. Bukan di Malaysia, bahkan di seluruh dunia. Meraku ni tak ada. Tak ada contoh punya meraku, tak tahu berubah. Berubah ni sampai kita takut tengok. Berubah dia tu sampai kita jadi takut tengok. Lebih pada kita pula punya berubah. Tak lama Tuhan cabut balik benda tu. Patah balik, dia teruk pada awal dulu lagi. Ada kes-kes macam ni ada. Pasal apa? Wallahu'alam. Ada sebahagian tak boleh cari makan. Dia duk cari makan dengan cara tu. Bila dia tinggal benda tu, dia nak kepada Islam hak sungguh-sungguh ni, tak boleh cari makan. Nak belah anak bini tak ada duit. Akhirnya patah balik. Ada macam ni. Itu sebab kita bila tengok orang macam-macam ni berubah, tolong doa kat dia. Tolong doa dekat dia, minta ya Allah ya Tuhan, kekalkanlah Islam dan iman pada aku dan pada dia. Kita sendiri pun kena minta juga. Kedia pun minta juga. Pasal apa? Takut. Tak lama. Masa tinggal itu habis. Tengok-tengok dia start balik rambut terojen main balik. Main balik rambut tu. Pasal apa? Bila disiasat-siasat, suruh sudah miss. Pasal itulah punca cari makan. Wal'ayyatubillah. Jadi Birar bin Al-Azwar, dia pergi depan Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, aku tinggal habis dah benda ni. Mudah-mudahan aku nak dapat ni tidak menipu aku. Dia kata, faqabbi'tu mali wa ahli ibtidala. Dia kata, ya Rasulullah, aku jual harta keluarga aku dan sebagai ganti aku mengharapkan pahala dan keridaan Allah. Ni aku tinggal ni, segala dunia glamour aku ni aku tinggal habis, aku mengharapkan pahala dan keridaan Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam dia dengar macam ni, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma ghubina sahhatuka ya Dirar. Nabi kata, wahai Dirar, apa yang hang hilang, nampak dia sebut tadi keseronokan dia, glamour dia, apa semua, apa yang hang hilang itu sama sekali tidak akan merugikan kamu. Nabi kata, pasal apa? Pasal hang dapat ni Islam dengan iman ni bukan boleh dinilai dengan harga apa pun di atas dunia ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebab kita kena selalu doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Itu doa Nabi minta. Rabbana, wahai Tuhan kami, la tuzigh qulubana, janganlah engkau gelincirkan hati kami, ba'da idh hadaitana, setelah engkau bagi hidayah kepada kami, wahab lana min ladunka rahmah, dan bagilah kepada kami dari sisi engkau belah kesian. Kesianlah ke kami, dulu kami teruk, ni baru sedap. Kesianlah ke kami, jangan balik kami ke zaman tu. Wahab lana min ladunka rahmah innaka antal wahab. Ya Allah, engkau lah Tuhan yang maha memberi. Tuhan boleh bagi hidayah, tidak ada orang lain boleh bagi. Dialah Tuhan yang maha memberi. Hidayah tu dia dah bagi ke kita. Jangan dia gelincirkan kita daripada hidayah yang dia dah bagi. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita, insyaAllah. Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 12. Bahrul Mazi jilid 12, muka surat 141. Muka surat 141, bab maja'a fil akhal. Itu bab yang datang pada menyatakan hadis yang membicarakan bercelak mata. Cerita kata Nabi sallallahu alaihi wasallam suka pakai celak di mata dia. Ketahuilah saudaraku, bercelak mata itu disuruh oleh syarak. Dia kata pakai celak ni agama suruh. Pasal apa? Pasal Nabi pakai. Dia nak apa yang tu? Kerana celak itu ada manfaatnya pada mata. Celak itu ada faedah, bukan saja pakai. Celak tidak sama dengan eye shadow. Kan? Eye biduk, biduk. Ya, apa? Eye shadow ni celak. Dia duduk kata tu. Itu pasal dia kata, eye pakai eye shadow. Pasal apa? Pasal dia sopa macam celak. Dah lah. Eye shadow itu lain. Itu tak boleh. Ini celak. Ini celak yang dipakai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam selalu bercelak mata. Nabi ni dia lagu tu sentiasa pakai celak macam. Ada baginya bekas celak itu. Bahkan Nabi ada bekas celak lagi. Menjadi hak dia, menjadi kepunyaan dia, bekas celak. Maka sayogia pula kita ikut seperti mana perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mencapai faedah seperti yang disabdakan. Biasalah dia kata benda hak Nabi buat, kita boleh buat, bagus. Benda hak Nabi buat, kita tahu kata benda tu menjadi amalan Nabi, sunnah Nabi. Mana boleh buat, buat. Itu bagus. Dia kata. Maka perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada disebutkan dalam hadis seperti dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi, kata dia an Zahir radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala iktahilu bil ithmi fa innahu yajlul basar wa yuthbitu asy-sya'r. Itu hadis dia. Maksud dia diriwayatkan daripada satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah kamu bercelak mata dengan celak yang bernama ismit. Itu satu jenis celak. Ismit, kalau baca dalam huraian panjang hadis ni, dia kata celak yang paling elok, celak yang kualitinya paling elok. Celak itu nama dia ismi, bukan ismet, ulam raja. Nah, dia buat. Ismi, alif ta lim dal, ismi. Ataupun kata Syekh Idris Al-Marbawi, celak ismi. Ismi itu ialah batu Sarawak. Bercelak itu boleh palitkan 3 kali sebelah kanan, 3 kali sebelah kiri. Nabi pakai yang itu. Dia ambil, dia sapu balik kanan 3 kali, dia sapu balik kiri 3 kali. Macam tu. Kerana bercelak dengan ismit itu boleh menjelahkan. Menjelahkan ini bagi terang. Boleh terangkan pemandangan mata. Itu yang kata Pedro. Celak yang dibuat daripada ismit. Dia kata kalau sapu di bibi mata, dia dimasuk dalam mata, tak tahu apa benda. Yang ini sains kena pergi buat kajian. Sains kena pergi buat kajian tentang benda ni. Macam yang berbahagia Dr. Daniel, kita rajin tu tulis buku apa tu, cerita pasal sains dan Islam apa semua. Itu kajian, itu kajian. Bila baca hadis kata kita bila minum air ni tak mau duk menapai. Ada hadis larang bila kita minum air tak mau duk menapai, duk lepas carbon dioxide masuk di dalam air ni. Nabi kata tak usah buat macam tu. Nabi tak terang lanjut. Sains kena pergi buat kajian. Apa hal karbon dioksida ni, apa tindak balas dia dengan air H2O. Air ni H2O. Yang kita duk rilis keluar tu karbon dioksida. Dua benda ni bila bertemu dia nak jadi apa? Itu kajian kita buat. Nabi tidak buka makmal sains untuk terang benda ni. Tapi apa yang ada dalam Quran, apa yang ada di dalam hadis Nabi itu sudah barang pasti tidak akan bercanggah dengan sains. Itu hebatnya yang kata Islam ni. Dan itu menjadi punca kepada sudah berapa ramai cendekiawan, intelektual, bukan Islam, masuk Islam. Mereka study pasal Quran, mereka study pasal hadis Nabi, dan mereka adalah orang yang ahli di dalam bidang itu. Dia ahli dalam biologi, dia kaji ayat Quran, dia cerita tentang cap jari tangan manusia. Bila dia kaji, dia kata biar betul ya, apa yang Quran kata ni. Dia kaji lagi, dia kaji lagi dengan niat mula dia nak condemn apa yang Quran kata. Tapi akhirnya dia menemui kebenaran. Dan akhirnya dia tak boleh nak tipu diri dia. Dan akhirnya hidayah mereka dia. Dan akhirnya dia jadi orang Islam. Kan, kita baca cerita Dr. Maurice Bucaille, Perancis ni. Begitu jadinya. Orang macam ni, bila dia masuk Islam, dia masuk Islam dengan ilmu. Kerana dia meyakini kebenaran Islam ini, yang ada dalam Quran, dalam hadis ni, dari sudut ilmu yang dia belajar. Bila dia masuk Islam, jangan siapa nak main goyang dia. Keyakinan dia cukup mantap, cukup konkret. Berbeza dengan kita, Islam kita ni, Islam kita tak pernah minta. Tak tahu beranak mai jadi Islam. Jadi kita rasa kita tak berapa nak menilai Islam yang Allah bagi dekat kita. Tuan-tuan, di Mahkamah Syariah Tinggi Pulau Pinang, dalam duk tunggu dua beradik nak minta keluar. Nak minta keluar Islam. Pulau Pinang. Dua beradik duk minta nak keluar Islam. Pasal apa pergi jadi macam ni, tuan-tuan? Pasal apa? Sayang. Di waktu, di ketika, di masa orang bukan Islam yang terpelajar boleh nilai kepercayaan dia main kepada Islam kerana ilmu yang ada dekat dia, di ketika yang sama ni hak beranak Islam ni nak tinggal agama dia. Alangkah malangnya mereka ini, muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian. So hadis yang kita baca ni nak kena ada satu kajian apa hal dengan celak ismit ini. Sehingga kan Nabi SAW kata siapa duk pakai dia, selain daripada dia dapat pahala ikut sunnah Nabi, dia dapat lagi satu apa dia? Mencerahkan pandangan mata. Dan dia kata menumbuhkan bulu mata. Bahkan dia jadi baja bagi bulu mata naik lebat. Tak gaduh hidup pakai apa? Maskara apa? Yang duk bubuh sampai jadi macam biji muktan mata. Bukan. Pakai celak ni Nabi SAW sebut, dia kata wayun bitu syar, dan menumbuhkan bulu mata. Begitu. Baik. Kata At-Tirmizi, dan sesungguhnya diriwayatkan daripada ketiadaan satu wajah daripada Nabi SAW, bahwasanya sabda Nabi, lazimkanlah oleh sekalian kamu bercelak dengan ismit itu. Dalam satu hadis lagi, dia kata, iktahilu alaikum bil ismit. Itu dalam satu hadis, riwayat lain. Alaikum bil ismit. Maka hendaklah kamu pakai celak mata ismit ini. Kerana ia memberi cerah akan mata dan menumbuhkan bulu pada pelupuk mata. Dan kata Ibnu Abbas, bahwasanya Nabi SAW ada baginya bekas celok Nabi. Sampai hari wafat dia, dia ada simpan satu bekas celok mata. Kepunyaan Nabi SAW. Dan bercelok Nabi SAW dengan dia pada tiap-tiap malam. Nabi pakai nak celok, Nabi pakai celok mata. Begitu. Dia kata tiga kali dipalitnya sebelah kanan dan tiga kali dipalitnya sebelah kiri. Katanya, dan pada bab ini ada riwayat daripada Jabir dan Ibn Umar, dan bermula hadis ini hasan lagi tadi. Tajuk baru dia kata bab fil nahyi an ihtimali as-samat wa ihtiba'i ath-thawb al-wahid. Itu bab yang datang pada menyatakan hadis yang menunjukkan teguh ataupun larangan selimut yang gulung badan di dalamnya. Ini yang kita duduk gadget 2 bulan dah tak boleh nak baca ni. Malam ni dia pun nak baca. Teguh, duduk dalam satu kain gebak. Kain gebak ataupun kain selimut. Kira ada pun macam tepung bungkus begitu yang dalam tu. Tak ada pakaian apa. Satu seluang apa pun tak ada, kot-kot nak ada satu seluang superboy pun tak apalah. Seluang superboy pun tak ada, seluang superman pun tak ada, apa pun tak ada, tepung bungkus tu aja dengan kain selimut tu aja. Ni tajuk malam ni. Dia kata dan juga ditegah duduk ihtibak di dalam kain sehelai. Ihtibak ni duduk apa? Duduk di atas lantai ni berdiri lutut naik dua macam tu. Lepas tu peluk lutut tu, tubuh dagu atas lutut. Tu dia panggil al-ihtibar dalam bahasa Arab. Ataupun dia kata duduk muhtadi, dia kata. Kan? Dalam hadis kata Nabi SAW, sahabat kata dia tidak pernah tengok Nabi nampak sangat khusyuk. Melainkan dia kata lepas sembahyang subuh. Lepas sembahyang subuh, Nabi duduk di dataran Kaabah tu, Nabi duduk ihtibar. Nabi duduk, angkat lutut naik dua lutut, Nabi peluk lutut dia, mata Nabi duduk tengok Kaabah tu. Keadaan Nabi tu dilihat oleh sahabat sangat khusyuk. Itu duduk ihtibar ataupun duduk muhtadi. Dan duduk itu dilarang ketika khutbah. Kalau duduk lutut makruh, ada larangan dia. Dalam keadaan biasa, dalam keadaan lain, duduk macam tu tidak dilarang. Bahkan Nabi SAW ada duduk begitu. Baik. So yang dilarang ni apa dia? Dia kata duduk tidur bungkus dengan kain gebang ataupun kain selimut dalam dan utara apa. Ataupun yang kedua, duduk macam tu, duduk berdiri lutut, duduk peluk lutut tu, pakai kain belikat selai aja lutut tu, yang tutup lutut. Macam dulu, minta maaf lah. Dulu kan, dulu lah tak nak lah. Dulu orang-orang laut, orang-orang duduk tepi pantai. Dia nak ditambah pelaburan di tepi pantai, inilah kedudukan. Satu kain belikat ya, dia turun pergi. Dia beralih kiri, beralih kanan, dia kata line clear. So, satu kain pelekat, dia hubung, beri nampak kepala macam penyu telur tu saja. Maka dia pun bertelur di situ. Siapa pula nak pergi, ada niat yang sama, tak, masa tu tak cerah lagi. Ni, subuh ni, gelak-gelak lagu nak cerah, tak cerah tu. Kalau tak hati-hati, terpijaklah pesaka kawan ni. Kan? Ha, ini dilarang oleh ulama. Bukan larang pi tambah pelaburan tu dah. Larang tu pi selai kain saja turun pi tu dilarang. Dia kata duduk berangkung di dalam sehelai kain. Ketahuilah saudaraku. Dia kata dua macam rupa kelakuan menggunakan pakaian yang ditegah syarak. Yang pertamanya ijtimalus samat, iaitu berselimut dengan selai kain. Seperti kain gebang, dia kata. Dan tiada atas badannya apa pakaian pun selain daripada gebang itu. Nah, abang kata, perbuai begitu saja. Kan, dia kata itu ditegak. Iaitu digulungkan gebang itu ke badan dia dengan tangan sebelah sampai ke bahu. Nah, abang ni nak kata selimut ni. Selimut habis satu badan ni. Dan tinggal sebelah tidak bergulung sama. Duk dalam kain gebang tu, sama ada dua-dua tangan duduk dalam selimut, ataupun satu tangan duduk luar selimut, satu lagi duduk dalam selimut. Dia kata, itu keadaannya. Baik, dia kata ataupun digulungkan gebang ke badannya sekali dengan dua-dua belah tangan duduk dalam kain selimut itu, maka tiada sesuatu keluar daripada gulungan itu. Duduk bungkus dalam kain selimut, dia saja duduk dalam itu. Tak boleh, dia kata begitu. Maka kelakuan yang demikian itu ditegah oleh ulama. Bermula dalilnya adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia, an Abi Hurairah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam naha an libsataini. Satu, at-tammah, dia kata. Diriwayatkan daripada satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam menegur daripada dua jenis pakaian. Libsataini, libas. Libas ni makna pakaian. Kan kita abang itu ni, tu yang orang putih buat seluar, dia nama Levi. Levi tu asal bahasa Arab libas. Libas Melayu dia sepak takraw, dia libas dia buat. Itu libas Melayu. Libas Arab pakaian, libas orang putih seluar jeans. Tiga bangsa pakai satu nama. Baik, so dia kata ada dua jenis apa nama pakaian libsatai ni yang ditegur. Iaitu yang pertamanya gulung badan dalam satu kain gebang, satu kain selimut, seperti yang disebut keterangannya di akhir tadi. Yang tu tak boleh. Baik, menggulung semua badan dengan umpama gebang itu ditegur oleh syarak. Tak boleh. Kata Imam Nawawi di dalam syarak Muslim, telah berkata ulama, jika menggulung semua badan dengan kain gebang itu sehingga tidak ada apa satu peluh daripada tangannya, maka itu makruh. Gulung semua sekali sampai dua-dua tangan semua ditutup, makruh, saya kata. Kerana apabila datang masa mau menggunakan tangan, maka sudahlah payah mengeluarkannya. Bila dia main terkejut tergempak nak guna tangan, tangan dua-dua lagi selimut, jadi payah. Entahkan datang nyamuk gigit ataupun tebuan tanah datang sengat. Contoh. Dia buat contoh ni. Duk bungkus dalam kes limut dulu tu, tebuan nak main kecil. Dengan dia nak buat keluar tangan, dia kata payah. Jadi dia kata buat apa lah kita pergi buat benda nak bagi payah ke kita sendiri. Begitu. Maka bagaimana mau menggunakan tangan dengan cepat kalau dua-dua tangan duduk dalam kes limut? Ataupun jika digulung gebang itu ke badan, kemudian diangkat sebelah naik ke bahu dan sebelah tangan keluar, maka badan semua bertelanjang di dalam gebang itu, maka haram yang demikian itu memakainya. Kalau sampai tak ada bah di dalam tu, itu haram. Tuan-tuan, lebih-lebih dah ni zaman tsunami ni. Lagilah pula pukul 3 pagi kita ijtimalus samak. kita duduk tidur, lagu kompoi dalam kain selimut selai saja. Contoh dia main bergoyang. Dia main tsunami. Bila terkejut ni tuan-tuan, dia lari turun tu dia terlupa. Turun-turun tu lagu macam duduk jual es krim lagu tu aja. Tak kekacau tu. Air ni yang beragama tak lagi ni. Pasal ni. Pasal bila dia main terkejut tergempar, dia tak teringat lah. Tentu tak baca ni cerita tsunami hak latest yang baru ni. Ha? Nuh hak duduk hotel di Medan. Nuh hak duduk hotel tu turun-turun ni tak sedap-sedap pakai kentola tu je. Tak apalah ada kentola. Kalau dia istimah tu somak di atas tu, turun tak ada apa. Orang pakai duduk tengok dia, dia duduk tengok hotel. Dia duduk tengok hotel, duduk teringat beg tak ada nak ambil, ni wallet tak ada nak ambil, ni apa handphone tak ada nak ambil, apa dia duduk tengok sana. Orang semua duduk tengok dia. Istimah tu somak. Jadi yang semua ni. Ini yang agama tak bagi. Jadi Syekh Idris Al-Marbawi, zaman dia 60 tahun dulu tak ada tsunami zaman tu. So dia tak buat contoh tsunami. Dia buat contoh ketentuan nak ketik. Kita dengar pun contoh macam tak apa kena. Kan? Contoh yang lebih kena zaman dah ni, contoh tsunami. Tuan-tuan kata tsunami lah. Rumah terbakar. Wal'iyadzubillah. Rumah terbakar. Tuan-tuan orang berkata, api, api, api. Kita pun dengar-dengar cepuih lompat turun-turun. Istimah lah sama. Kacau lah. Daripada awal ulama pesan tak tahu dia buat kelaku huduh macam tu. Daripada takut tak lagi dia pergi jadi kecemasan apa-apa. Jadi masalah ke kita ni. Baik. Begitu. Dia kata, dan terbukalah segala aurat dengan sebab yang demikian itu tadi. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa an yahtabi ar-rajul bi taubihi laisa 'ala fardihi minhu shay'an idza. Dan bahawasanya dia kata duduk menyerangkung satu laki-laki dengan pakaiannya tiada atas kemaluannya daripada sesuatu. Kain belekat jelek aja diduduk kira duk tarik kain belekat tu selimut nampak kepala aja keluar. Kemungkinan dia apa dia kata? Kemungkinan dia kawan nak duduk depan tu duduk tengok benda lain. Bila kain tu dia buat selalu bila nampak kepala saja duk pula duk pacak lutut naik lagu tu. Buah rambai lah. Buah rambai lah. Kawan yang duduk betul depan sana duduk tengok. Allah, saya dah dapat haji ni tak sejonok dulu lah. Dia tak sedap. Pasti dia duduk jaga atas. Pertahanan dia di atas. Bawah musuh sudah nampak. Ini yang dia bagi tahu. Dia kata ni, yang kata ni apa dia? Dia kata dia ni, dia kata tiada atas kemaluannya daripada sesuatu. Tak tutup. Pasti tak ada apa dalam. Dia rasa dia duduk tutup. Tapi bawah orang duduk tengok. Kata At-Tirmizi dan pada bab ini ada riwayat daripada Ali dan Ibni Umar dan Aisyah dan Abi Sa'id dan Jabir dan Abi Umar. Banyak sahabat riwayat hadis yang sama. Melarang dua benda ni. Satu apa dia? Selimut dalam keadaan dalam tak ada apa. Ataupun pakai kain pelekat. Pakai sampai di atas ni. Waktu duduk pacak lutut. Orang boleh nampak benda yang tak patut dilihat. Begitu. Baik, kata dia lagi bermula hadis Abu Hurairah itu hadis yang hasan lagi sahih. Masalah duduk menyerangkung yang haram, iaitu duduk seperti ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu duduk menyerangkung di dalam kain selai. Misalnya satu orang yang memakai kain pelekat ataupun baju kurung panjang, pakai jubah. Pakai jubah cantiklah tapi dalam tak ada apa. Ini tak senonok tu. Jangan duk main masjid pada ni duk buat ni. Jubah ni jubah lah. Jubah-jubah lah. Dalam pun duk ada juga lah pertahanan lain. Dia kira jubah tu aja selai. Oh kacau. Kita nak bayang pun takut. Kawan hak semayang pula. Tuan-tuan duk serta bayang. Tak elok. Tak elok. Tak elok. Jangan duk buat kelaku macam ni. So ni dia beritahu, dia kata satu orang yang pakai kain pelekat saja ataupun pakai baju kurung panjang, maksudnya kamis jubah ni saja, dan dia tak memakai celana dari dalamnya, seluar kurung dalam. Dia kata, tiba-tiba dudukkan pungkur, dia tulis di sini, bawang kat warung. Dan di pasal Syekh Idris Al-Marbawi ni orang utara. Jadi bahasa dia tu bahasa utara. Kita orang Pinang ni dengar, maka didudukkan pungkur sedap kita dengar. Tapi orang KL dengar, insya Allah pungkur pula kita duduk. Kan? Ini bahasa dia, dia orang utara. Jadi kita kena respect dia. Kan? Dia kata tiba-tiba dudukkan pungkurnya di atas bumi. Serta mendirikan dua lututnya di dalam kain pelekat itu. Dan boleh meletakkan dagunya ataupun dua lengannya di atas dua lututnya. Maka duduk yang demikian itu, jika terbuka sedikit auratnya, jadi haram. Kain pelekat, dia buah sampai tahun ini. Kalau nak terbuka, tahu mana? Itu ya soalannya. Atas tak terbuka lah, dia selimut macam tu. Bawah nanti buka. Maka terbuka aurat itu haram. Kerana selalu orang yang duduk begitu, jadi menyungkup dia. Nampak kemaluannya daripada hadapan, jika tidak memakai seluar. Dari depan-depan tu dia, dia kata free show, dia kata kita dapat hari ni kan, nak tengok tak mau tengok dia. Ataupun jika ada memakai celana, kalau ada pakai seluar, terpelihara dia daripada itu. Kalau pakai seluar, walaupun pakai seluar pendek, pakai jubah tapi dalam seluar pendek, at least ada lah satu protection, dia panggil pertahanan tu. Baik, jika duduk seperti yang demikian itu sekalipun. Ha, kalau dia duduk macam tu pun tapi ada seluar pendek, at least ada satu pertahanan. Saya kata. Dan itulah yang menyebabkan datang haramnya. Baik, kemudian tajuk fi muwasalati syar. Itu bab yang datang pada menyatakan hadis yang membicarakan memakai cemara. Yakni menambah rambut lain. Kita dah baca di masjid di Lutong. Yakni cerita tentang larangan pakai rambut palsu. Ataupun bagi mahkamah dulu. Mahkamah dulu hakim pakai rambut Francis Light. Dia panggil wig. Dia panggil wig. W-I-G. Wig. Wig tu haram. Dan kita dah cerita dah di masjid. Apa? Jelutung hari tu. Orang yang jadi mafatih lil khair. Menjadi pencetus kepada kebaikan. Dalam tajuk ni. Siapa dia? Hakim Tan Sri Hashim Yub Abdullah Sani. Saya ingat tahun berapa dulu. Tahun 70-an kan 80-an macam tu dulu. Saya dulu ngaji sekolah lagi masa tu. Masa tu yang Arif Tan Sri Hashim Yub Sani ni, dia jadi hakim mahkamah tinggi ke apa ke masa tu. Dia hakim yang pertama di Malaysia ni tak mau pakai wig. Dulu semua hakim pakai Francis Light. Dia tak mau. Mungkin dia zaman tu dia duduk pergi mengaji, dia jumpa hadis ni dan dia tak mau buat benda tu. Dia menjadi pencetus, menjadi pemula kepada kebaikan. Sebab apa? Sebab pakai wig itu haram. Hari tadi kita dibaca apa hadis dia yang kata benda tu haram. Sekian lama semua hakim pakai. Mai tang dia, dia tahu pakai. Dan dia ubah daripada pakai wig tu, hakim pakai tu. Kalau hakim mahkamah tinggi, dia pakai lagi panjang. Kalau hakim mahkamah ni pakai hat pendek. Begitu. Dia ubah daripada wig, dia pakai songkok. Jadi satu kejutan pada masa tu dalam apa institusi kehakiman Malaysia. Satu kejutan. Pasal apa? Pasal mahkamah kita exactly duplicate British punya sistem. Dia duplicate sampai hakim, sampai pakaian hakim, sampai bahasa yang digunakan di mahkamah, sebutan yang disebut di dalam mahkamah, semua duplicate daripada sistem apa nama undang-undang British. Jadi sudah sewajarnya dibuat pindaan. Macam kita kata budak-budak pengakak di sekolah kan. Bila tabik tiga jari. Tiga jari ni pasal apa? Pasal apa tiga jari? Pasal scout ni Lord Baden Powell. Orang yang introduce scouting ni. Dia orang Kristian. So tiga dengan Kristian ni cantik lah. Kan? Dia dengan Trinity dia ni. So bila dia buat scout, dia perkenalkan tabik tiga jari. Islam, orang Islam di Malaysia tidak salah kalau nak aktif di dalam pasukan scout. Tidak salah. Tapi modify lah. Modify lah tang mana patut. Modify. Instead of tabik tiga ni, kita buat tabik macam tu kan. Macam mana polis tabik tu, lima jari. Nak polis ke, nak buat lagu askar lagu tu ke, Macam mana kan tak faham. Teguh mana pun tak faham. Tapi tak usahlah tiga. Macam mana takut. Tak lagi kok menyerupai fahaman mereka. Takut yang tu. Pindahan itu tidak bawa apa-apa. Kalau kita faham, kalau kita reti, kalau kita... Bagus dibuat pindahan itu. Maka Tan Sri Hashim Yuk Abdullah Sani. Dia pindah. So, dua benda yang dia pindah pada masa itu. Yang pertama apa dia? Weak. Ganti dengan sombong. Sampai hakim yang bukan Islam pun pakai sombong hari ini. Okey? Dia dapat pahala. Pasti dia ubah benda tu daripada benda yang dilarang oleh agama kepada benda yang baik. Dia dapat pahala. Dan selagi mana sistem kehakiman yang dia ada ni duk buat macam tu, selagi tu dia duk generate pahala untuk Tan Sri Hashim Yuk Sani. Beruntung dia. Ni yang Nabi kata dalam hadis yang kita baca mukadimah tadi. Nabi kata apa? Fatuba liman, maka beruntunglah kepada orang mafatihil khair, yang memulakan buka anak kunci kepada kebaikan. Beruntung dia. Nah, Sultan Sri Hashim Yuk Sani yang kedua dia ubah apa? Panggilan dalam mahkamah. Dulu lawyer ataupun apa pegawai pendakwa ke apakah address hakim sebagai my lord dulu. My lord. My lord ni maksud dia apa? Wait, kalau translation Quran, my lord tu refer kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oh my lord. Dia ubah. Tak mau panggil my lord, panggil yang arif. Yang arif. Dan alhamdulillah, perubahan yang dicadangkan oleh dia diterima. Dan sampai hari ini, orang duk pakai begitu, sampai hari ini dia dapat pahala insyaAllah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Membuat perubahan kepada kebaikan itu disuruh. Tapi nak kena kuat lah. Nak kena kuat. Pasal apa? Pasal belum tahu kita buat tu orang boleh terima ke tak. Kalau orang tak boleh terima, kena kita. Maka orang yang mempunyai jiwa yang kuat, dia boleh memimpin perubahan daripada tak baik kepada yang baik. Daripada yang dilarang Allah kepada yang disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia berjaya buat benda ni. Dan pasal apa? Pasal hadis riwayat daripada Muawiyah radhiyallahu anhu. Kata dia, "Inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanha an hadhihi al-qissah." Kata Muawiyah, dia kata aku dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang pakai qissah, pakai wig ataupun pakai rambut palsu. Muawiyah kata aku dengar, telinga aku dengar Nabi terang-terang larang. Tidak boleh pakai rambut palsu. Wig tak boleh pakai. Wa yaqul, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna ma halakat banu Israel hina takhadaha nisa'u." Nabi kata sesungguhnya di antara punca kebinasaan Bani Israel ialah apabila orang-orang perempuan daripada kalangan Bani Israel duk start pakai rambut palsu. Allah marah di antara sebab kebinasaan Bani Israel. Nabi kata, dan hadis itu hadis sahih riwayat Imam At-Tirmidzi. Tak boleh. Tuan-tuan, kalau rambut palsu orang perempuan pun tak boleh pakai, hadis ni kata apa? Bani Israel, orang perempuan Bani Israel pakai, Tuhan marah di antara sebab mereka dibinasakan adalah sebab tu. Kalau orang perempuan pun tak boleh pakai rambut palsu, bolehkah orang laki-laki pi berlakon jadi pondan hidup pakai rambut palsu? Lagi tak boleh. Hari ini kita dihidangkan, kita dijamu dalam TV ni, papak lawak ada-ada dalam TV ni semua. Jantan hidup pakai rambut perempuan tu, sudahlah pakai perempuan itu salah. Hidup buah rambut palsu nak pergi jadi perempuan, lagi salah. Tak ditegur. Tak ditegur. Benda ni wajib ditegur. Supaya kesalahan itu dapat dihentikan. Ini tajuk yang kita sebenarnya dah baca apa nama di masjid Jelutong dulu. Okay? Dan lagi satu dia kata apa? An Ibn Abbas qala la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutashabbihat birrijal minan nisa wal mutashabbihina bin nisa minar rijal. Hak ni hak last kuliah di Jelutong hari tu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat perempuan nak jadi orang jantan, tomboy. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat Orang jantan nak jadi perempuan pondan. Baik tomboy, baik pondan. Dilaknat oleh Allah, dilaknat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. So itu tajuk, saya ingat tak payah baca. Pasal kita dah baca di jelutong dan tuan-tuan pun dah faham benda tu. Tuan-tuan buka muka sebelah bawah. Pondan yang second last, yang tu kita baca. Pasal ada satu benda yang kita nak kena tahu. Muka surat sebelah, pondan dua daripada bawah. Masalah dia kata memakai rambut palsu dengan rambut yang bukan daripada anak Adam. Kalau rambut palsu tu dibuat daripada rambut manusia, terang tak boleh. But now rambut palsu tapi bukan dibuat daripada rambut manusia, dia buat pada benda lain. Benda lain tu apa? Kata Imam Nawawi di dalam Syarah Muslim, dan jika ditaruh rambut palsu itu dengan rambut lain daripada rambut anak Adam. Rambut palsu tu dibuat tak pakai rambut manusia, tapi dia pakai bulu kambing ke, dia pakai bulu apa ke, dia pakai bulu lain daripada rambut anak Adam, maka padanya tafsir. Dia kata ada beza pendapat, ada detail pendapat daripada kalangan ulama, iaitu jika ada ia rambut najis, iaitu rambut bangkai ataupun rambut barang yang tidak dimakan dagingnya, dan apabila bercerai daripada binatang itu pada masa hidupnya, maka ia itu. Jadi yang kita nak buat contohnya apa, dia kata bulu tu sama ada bulu bangkai tak boleh pakai, satu, ataupun bulu binatang yang kita tak makan daging dia. Contohnya apa? Bulu kucing. Kucing adalah binatang yang kita tak makan daging dia. Binatang yang kita tak makan daging dia ni, kalau bulu dia tercabut daripada badan dia semasa dia masih hidup, bulu tu menjadi najis. Yang saya nak bawa hanya apa dia? Kita duduk semayang, kucing main di kaki kita. Bulu kucing tu lekat di kain kita. Bulu kucing tu terkeluar daripada badan dia, lekat di kain kita. Apa hukum bulu tu? Najis. Ini yang kita baca ni. Pasal apa? Pasal dia adalah bulu daripada binatang yang kita tak makan daging dia. Kucing lah. Dan bulu tu tercerai ketika binatang tu masih hidup. Kucing tadi lah. Dia duk main di kaki kita, duk serendek, duk apa. Bulu kucing tu lekat di kain semayang kita. Kita pada ketika itu, kata Imam Nawawi, sudah dianggap memikul najis. Dan semayang kita tidak sah. Jadi kepada peminat-peminat kucing, hati-hati tentang benda ini. Peminat-peminat kucing ni hati-hati dengan benda ni. Dan kadang-kadang kita ni, anak-anak kita ni dia suka dengan kucing ni. Dia bergomel, dia main dengan kucing ni, dia apalah apa. Bulu kucing ni dalam rumah kita everywhere. Dekat sofa ada, dekat kapet ada, dekat sampai kat sejadah kita nak pakai buat semayang ada. Kadang-kadang orang perempuan kita kain baju daripada jemur tu kutip main duk lumbuk tu, kucing main duk rolling dalam kain tu. Kain tu saat ini kita pakai sembahyang, bulu kucing ada duk lekat di kain tu. Itu juga menyebabkan sembahyang kita tidak sah. Sebab apa? Ada bulu kucing terlekat di pakaian sembahyang kita. Ini kata Imam Nawawi, dia bagi remark di situ. Dia bagi satu benda yang dia highlight di situ. Supaya kita ni tak jadi orang yang buat ibadat, tiba-tiba pergi tanah kosong. Pasal apa? Pasal ibadat kita tidak comply dengan yang dikehendaki oleh syarak. Itu nak kena jaga. Nah, baik. Tuan-tuan tengok sebelah tu. Sebelah tu dia sambung lagi. Yang kita baca dah di Masjid Jelutong tu, dia kata juga dilarang dalam hadis itu ialah orang yang tatu badan. Orang yang tatu badan dia. Ha, dia pergi buat bentuk gambar burung merak, gambar perempuan apa, pergi buat gambar ulang dan sebagainya. Tattoo badan ini dilarang oleh agama. Bahkan dia kata apa? Tattoo badan ni kalau dibuat semasa dia jahil, tak reti agama. Bila satu masa esok dia ditakdirkan reti agama, benda tu dah ada di badan dia. Buat masa jahil. Dia kata apa di sini? Dia kata wajib dihilangkan selagi mana tidak membawa kepada kemudaratan. Kalau boleh bagi hilang, kena bagi hilang. Tapi kalau nak bagi hilang tattoo tu, boleh membawa kepada hilang nyawa misalnya. Ketika itu dimaafkan tetapi hidup dalam berdosa. Nampak tuan? Ini budak-budak muda kita hari ini. Kadang-kadang lah sakit kepala duk fikir pasal mereka. Sakit kepala. Duk naik motor, duk merempit apa ni, bawa dia dalam TV3, duk tunjuk ni, duk minta litar khas untuk mereka nak naik motor ni. Konon-kononnya yang mereka duk merempit ni pasal tak ada tempat khas. Kalau ada tempat khas, mereka tak rempit ke jalan. Tentang saya ya. Kononnya hadu rempit ni pasal tak ada tempat khas. Kalau kerajaan buat tempat khas, tak ada lah masalah rempit ni. Tuan-tuan percaya kan? Buat tempat dia rempit, dia pergi lah. Seminggu dua dia pergi, lepas tu dia lah jawab dia mah. Pasal apa? Lebih mencabar. Tak ada roadblock polis, dia boleh dorongkuh polis, lalu dia shock dia tu. Ni sakit jiwa ni. Dan malanglah bagi kita, kalau anak kita hidup dalam geng ni, walayazubillah. Malam tuan-tuan, cukup malam. Cukup malam. Ni, duk naik motor atas highway ni, duk naik motor ni, Superman. Kaki duk lunjuk belakang ni. Dia duduk straight lagu tu. Tuan-tuan, tahan tengok anak siapa? Anak orang kita. Anak orang kita. Nak jumpa anak orang lain tak ada tuan-tuan. Tak ada. Hadupi buat benda yang merugikan diri, merugikan masa depan, menyusahkan hati ibu bapa ni, orang kita. Awak jadi macam ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Hak piduk ni, yang kata vandalism, hak piduk pejahanam, segala kemudahan awam ni, siapa dia? Kebanyakan budak kita. Pergi sekolah tak mau ngaji, dia pergi rembuk apa dalam bilik ayam tu, pergi rembuk cermin muka bagi pecah, kepala pancung dia tendang bagi tercabut. Hak nak susah tak boleh masuk berak dah pada dia. Biarlah. Hak tak lagi masuk pancung lagi sakit perut, nak basuh tak boleh nak basuh ni, siapa dia? Dia juga. Yang sekolah asrama pergi duduk belajar kungfu tendang pintu bilik ayam bagi relai ni, siapa dia? Budak kita. Kadang-kadang tuan-tuan cakap benda ni boleh tak baca kita. Ni kalau cakap benda ni, kekecewaan kita ni. Pasal apa anak bangsa kita duduk jadi lagu tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kadang-kadang ya Allah duduk minta dekat Tuhan, ya Allah bagilah petunjuk kepada semua budak-budak ni. Janganlah jadi ni. Belum bercakap soal pergi jadi penagih dada. Belum cakap duduk kena sembuh ayam di pusat serenti. Belum cakap benda tu lagi. Ni baru bercakap aduk naik motor derat, aduk tendang kemudahan awam bagi rosak, telefon dia duk pergi rentak raya bagi putui, pergi dekat-dekat nak raya dalam bulan puasa, orang duk puasa, orang duk terawih, dia pergi duk lepas meracun dalam public phone. Pergi duk rosak tabat, masuk dalam public phone tu cucuh bagi jahanam. Seronok, apa benda yang dia dapat pun tak tahu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Inilah benda yang agama duk pesan, tak mau bagi jadi. Melarat ni sampai tatu badan. Pasal apa? Nak tunjuk ke gangsterism dia tu. Dia berkawan dengan orang bukan Islam, tatu ni banyak orang bukan Islam. Dia pergi berkawan dengan mereka, dia pun tatu badan. Sampai bila nak duduk dalam jahil ni tuan-tuan? Habis-habis tak ada dia main umur 60 esok, dia pun nak kena tengok juga masjid siapa tu imam. Umur 60 nak kena tengok juga masjid ni siapa tu imam, baru duduk main-main, baru duduk dengar-dengar tajuk ni, dia tak main teram sejuk buka baju duduk tengok ada dalam dia dah ni aku pun dia tuan-tuan bila duduk main pula tajuk ni, dia duduk baca pula tempat kena cacap ni, kena tetu itu jadi najis dia. Tempat yang bertetu tu, itu dia anggap najis oleh agama. Maka hukumnya ada tafsir, iaitu jika boleh dihilangkan bekas hitam tetu itu dengan ubat, maka wajib diubat sampai hilang. Kalau boleh duk tonyoh ke lorong keluar, hang tonyoh ke lorong. Kalau hang duk tonyoh ke lorong tak mau keluar, kena duk tuang asid. Tuanglah kalau tak mati. Pokok pangkalnya bagi hilang, dia kata benda tu. Dan jika tiada boleh dihilangkan dia, melainkan dengan melukainya. Tak boleh dah tonyoh, tak keluar buat macam-macam, mula start dengan minyak nyok, tak keluar ambil kelorong, tak keluar ambil apa dosa sapu, tak keluar. Melainkan doktor kata apa? Pi jumpa pakar plastik surgery. Dia kata yang ni satu dia boleh, kita kena slice keluar. So isi itu ambil bahagian lain main tempuh. Kalau sekiranya boleh dibuat begitu untuk nak hilang dan tidak membahayakan nyawa, kena buat. Apakah hal nuhak mola itu seronok-seronok buat tu? Tiba-tiba main umur 60, tak nak kena pergi buat macam tu. Alangkah baiknya kalau daripada awal jadi orang baik. Nampak tuan-tuan? Maka ada tafsir padanya pula, iaitu jika takutkan binasa daripadanya ataupun hilang satu anggota. Kalau kali tetu di lengan ni, pergi jumpa doktor nak baru belajar, dia tak apa nak, tak apa nak cekap elok, dia tengok-tengok dia kata kena kerat kau ni, dia kata. Kawan tak mengaji, tak apa nak ni lagi baru. Dia kata ni tak boleh ni, dia kata bukan boleh ni, saya tak nak kerat kau ni. Dia kata kalaulah nak buat tu sampai menyebabkan hilang satu anggota ataupun tidak boleh digunakan anggota yang terpotong hidung ataupun jadi cacat yang kecil pada anggota zahir. Cacat kecil lah, potong pergi jadi timun, tak ada tangan dari. Dia kata, nescaya tiada wajib menghilangkan dia. Kalau sampai tahap tu, sampai tahap nak kena potong tangan sepuntung buang, sampai ke tahap kira nak kena korek buang ni sampai jantung kena bulan talam dulu duduk repair tempat, kalau kata sampai nak jadi lelucon, maka apabila zahir nampak adanya berkekalan adanya, nescaya berdosa ya. Kalau dah sampai nak jadi lelucon, tak apalah, tak payah buat, tapi dia dalam berdosa seumur hidup dia. Tuan-tuan, apa punya malam kesilapan zaman muda membawa sesalan di hari tu. Kesilapan masa muda membawa sesai yang tak sudah di hari itu. Dan jika tiada berkurangan hilangnya dengan ubat atau sebagian tersebut itu, nescaya lazim akhirnya menghilangkan juga. Dan bernamalah ia derhaka kepada Allah. Selagi mana dia tak boleh nak hilangkan benda itu, dia berdosa kepada Allah. Melainkan dia taubat dengan taubat nasuha. Kalau Allah nak terima, itu hak buat dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik. Kemudian dia kata fi rukuk al-mayasir, iaitu bab yang datang pada menyatakan hadis yang membicarakan naik duduk di atas rangka ataupun pelana sutra. Ni dulu orang naik unta, orang naik kuda, orang naik kaldai. Ada lapik di atas tu dia panggil mayasir. Tu pelapik. Pelapik tu mayasir. Mayasir ni pelapik yang dibuat daripada kain sutra. Boleh tak boleh kita guna pelapik kain tu kain sutra? La, kaita lah. Kaita kita, kita sayang dia punya cushion. Kita ambil satu pelapik buah di situ. Pasal apa? Pasal nak jaga cushion tu. Takut dari budak-budak naik makan aiskrim tumpah kotor. Nak cover dengan satu pelapik. Boleh tak boleh pelapik tu kain yang dibuat daripada sutra? Itu tajuk eh. Boleh tak boleh? Pakai kita tahu kita tak boleh. Ni nak buat pelapik. Boleh ke tak boleh? Ketahuilah saudaraku, naik kuda atau naik gajah atau naik unta tak dapat tidak dengan rangka ataupun sesila. Kata, kena buat pelatih. Macam kuda dia buat pelana. Ha, pelana tu. Boleh tak boleh? Maka orang ajam, orang ajam maksudnya orang bukan Arab. Bukan orang bagai ajam. Orang ajam maksudnya orang yang bukan Arab. Selalu memperbuat lapik pelana kuda dan lainnya daripada sutra. Ha, dia kata, Arab tak buat benda ni. Tapi orang yang bukan Arab ni, dia cukup syok. Dia nak masuk juga sutra dalam. Tai dia nak kena sutra sikit. Baju dia butang kola ni, buat sutra sikit. Dia kata, tak, baju. No, baju bukan sutra. Dia kata, saya cuma buat dekat kola saja. Dia tanya nak pakai juga benda Tuhan tak bagi tu. Dia tanya juga. Kan? So, dia antara kegemaran orang yang bukan Arab ni apa dia? Dia suka beli pelapik ni, nak lapik dalam kaita ni, dia suka beli pelapik daripada sutra. Ha, dia syok macam tu. Dan tidak sutra daripada sebelah atasnya, dia campur. Kain sebelah atas tak sutra, bawah dia buat sutra. Tak ada pun atas sutra, bawah tak sutra. Buh juga sutra tu. Maka itulah yang dinamakan mayasir. Dia kata, ni pelapik ni. Artinya, lapik rengka ataupun pelana. Maka jika lo sutra, haram dia. ambil. Secara susah lah. Susah. Umpama kata susah ni susah. Senang macam tu. Ustaz ni nak tanya satu ni. Apa dia? Nak macam teh ni Ustaz. Teh. Okey. Nak macam kita apa ni. Sutra campur-campur apa. Boleh lah Ustaz. Orang kata susah-susah lah. Ha? Anak mumpuh juga ni pada apa? Ini baru tajuk sutra tuan-tuan tak ni kali buka surat dia main cerita diri main pula dah tak ni diri main pula lah tak ada lah dulu kan tahun 70-an roba dulu ni oi Tok Imam boleh diri main buat sepuntung sepuntung je buat semua orang takut bersatu je bila benih je dia pinak keluar tu jantung yang anak karya takut tu takut diri main roh tajuk akan datang je tu. Dan begitu juga jikalau daripada sekalian jenis sutera. Tak boleh, dia kata. Tak kira sutera apa, tak boleh. Dia kata. Bermula dalil yang menunjukkan arti haram adalah hadis yang dikeluarkan oleh At-Tirmizi. Kata dia, Anil Bara' bin Azib radhiyallahu anhu qala, nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an rukubil mayasir. Diriwayatkan oleh satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam nama dia Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu. Kata dia telah ditegah akan kami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada naik lapik rengka atau pelana daripada kain sutra. Clear hadis tu. Dan hadis tu hadis sahih. Tak boleh dia kata. Kata At-Tirmizi dan pada hadis ini ada riwayat daripada Ali dan daripada Muawiyah dan kata dia hadis Al-Bara' itu hadis yang hasan lagi sahih. Dulu tuan-tuan, orang-orang kaya. Dulu rumah orang kaya dulu dia bubuh kulit rimau terampak dalam rumah. Dulu punya orang kaya. Lah tak boleh. Lah kalau bubuh perhilitan tangkap dengan dengan rimau dengan dia jadi kena tangkap. Ha? Di hidupan liar punya apa ni tangkap. Dulu tak tahu apa itu dibeli di mana. Kepala ada satu, belakang hampang kulit rimau belah. Kita pergi rumah dia masuk tu terkejut. Terampak rimau dalam rumah tu. Itu juga diharamkan oleh ulama. Tak boleh. Tak boleh. Dibuat hamparan dan di, duduk di atas hamparan kulit menatang buah apa semua ni tak boleh. Kadang-kadang kita ni kaya sampai jadi tak tawaf. Kaya sampai jadi tak tawaf. Dia jadi pindu buat benda pelik-pelik orang tak buat ni orang kaya dia nak buat. Sebab apa? Itulah tanda kaya dia. Dia boleh buat benda orang tak buat. Ini semua cari penyakit. Baik, kemudian dia kata lapik rengka atau pelana sutra itu apa hukumnya? Tak payah baca. Yang itu memang dia abang kata haram. Baik, tajuk baru bab fi firasyin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu bab yang datang pada menyatakan hadis yang membicarakan lapik tidur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidur atas apa? Itu cerita. Ketahuilah saudaraku adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu satu orang yang semulia-mulia makhluk. Tak ada lah. Nak cari manusia, nak cari makhluk hak lebih mulia daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada. Kerana Nabi Muhammad itulah makhluk yang Allah bagi jadi yang paling mulia, bahkan lebih mulia daripada malaikat Allah al-muqarrabun. Tuan-tuan, kita baca balik hadis ni, hadis cerita pasal syafaat Nabi. Dan di antaranya Nabi kata barang siapa yang baca doa lepas azan, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wab'athhu maqaman mahmudan ladzi wa'adta. Itu doa tu doa bukan untuk Nabi, minta kepada Allah supaya Nabi diberikan kedudukan yang terpuji di sisi Allah. Yang dikatakan maqaman mahmudan ladzi wa'adta, yang dikatakan kedudukan yang terpuji yang dijanjikan Allah kepada Nabi itu apa dia? Di mahsyar. Waktu manusia semua duduk dalam keadaan kelam kabut ni. Hang tenggelam dalam peluh sampai buku lali, aku tenggelam sampai parah lutut, kawan kita tenggelam parah pinggang, diri tenggelam parah dada, diri tenggelam sampai parah lubang hidung. Dalam keadaan macam tu tu masing-masing duk cari siapa boleh tolong kita. Ini hadis panjang. Dalam Bukhari ada, dalam Muslim pun ada. Duk cari siapa boleh tolong kita. Macam orang hari ni, anak cukup syarat tapi tak dapat universiti. Duk cari siapa boleh tolong kita. Tu cari atas dunia. Cari di padang mahsyar dan di susah. Maka hadis tu kata apa? Apakah menerus orang kata ni, jom kita jumpa Abun Nas. Kita jumpa kok kepada segala manusia. Siapa dia? Adam alaihissalam. Berduyun-duyun pakat dicari jumpa Nabi Adam. Wahai Adam, anta Abun Nas, kamu bapa manusia, tolonglah kami ni, kami teruk ni di mahsyar ni. Adam kata, aku tak ni tolong, aku buat ada kit nak kena bercakap depan Tuhan. Dia kata, jom kita jumpa Nuh. Belarak pergi dekat Nuh. Nuh kata, aku tak ni tolong, aku buat ada hal nak kena bercakap depan Tuhan. Jom jumpa last jumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad bersujud di bawah arasy minta kepada Allah, ya Allah, mereka kaum aku, mereka umat aku, tolong mereka. Allah bagi syafaat, selamat orang yang diminta syafaat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kedudukan Nabi di mahsyar boleh bagi syafaat pertolongan kepada orang ini, itulah yang kita doa maqaman mahmudan ladzi wa'adta. Itu dia. Nabi kata, siapa baca doa ni lepas azan, wajib ke atasnya syafaat. Itu dia. Punya besarnya tu fadilat doa selepas azan tu, macam tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Mulianya Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai dia dapat satu power boleh minta tolong kepada orang susah di mahsyar, sedangkan tidak ada manusia lain boleh bagi syafaat tu. Tilam dia masa dia di dunia ni macam mana? Ni tajuk nak abang. Dia kata tidak ada manusia yang lebih mulia daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kerana dialah semulia-mulia makhluk di sisi Allah. Tetapi tidaklah ia, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam, memadankan bagi kemuliaan dirinya itu dengan sedap dunia seperti raja-raja besar yang mulia memadankan diri mereka itu dengan nikmat dunia dan pemenuh hawa nafsu. Tapi Nabi ni macam tu punya kedudukan mulia, dia tak ambil kesempatan di atas dunia. Tak ambil kesempatan. Nabi SAW ni, dia tak ambil. Tak jahat lah kita kata, tak jahat. Kita hari ni kalau ada sikit kedudukan, kita akan ambil kesempatan habis-habisan. Apa juga opportunity, kita grab. Kita adalah opportunist. Opportunist maksudnya orang yang sentiasa mengintai-ngintai peluang yang ada, nak grab. Tak kira ada kuasa, kita nak guna kuasa, nak grab. Ada kedudukan, kita guna kedudukan, nak grab. Ada duit, kita nak guna duit, nak grab. Nabi SAW tidak begitu. Dia nak abang juga kita. Makan mereka itu dengan makanan yang lazat-lazat. Orang lain kalau ada kedudukan ni, Allahu Akbar, segala-gala nak yang terbaik. Dan duduk mereka itu di atas tempat duduk yang halus-halus. Dan berhabis-habis diri mereka itu mempersediakan tempat dengan apa yang jadi bertinggi nama. Semua kira nak tunjuk dia punya status dia. Kalau orang lain dia kata begitu, bersalahan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah ia, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam, memandang kepada sedap diri dan menutup hawa nafsu. Nabi ni dia tak pandang benar itu. Bahkan dia ambilnya apa suatu yang tidak merosakkan badan dan tidak memberi gendala kepada menyediakan bekal akhirat. Nabi akan ambil ini ala kadar. Jangan sampai benda itu menghalang Nabi buat ibadat. Itu maksudnya. Kerana yang sebenarnya sedap dunia itu tidak kekal. Nabi faham. Benda itu tak pergi ke mana, tuan-tuan. Duit berbilion-bilion. Bukan million. Bilion. Mati masuk ke kapal itu ada. Kunci Mercedes pun tak boleh bawa. Itu saya kata kereta. Kunci pun tak boleh bawa. Pasal apa? Pasal kalau dia bawa pun tak boleh nak start apa. Dan yang kedua, anak pun tak boleh bawa. Macam anak nak balas kereta tu. Kunci pun tak boleh bawa. Jangan kata nak bawa kereta. Begitu kesudahan semua orang. Dia kata, apakala ia tidak kekal, maka jadi dia lah menuntut dan merebut sedap dengan dia. Kalau benda tu tak kekal, kita hidup berebut sampai berkelahi adik-beradik kerana harta ni, tak berbaloi lah. Kalaulah harta benda ni tak kekal, kita kerana nak merebut tanah sekangkang kera tu tak cakap dengan abang kita, oh bukan orang cerdik lah buat macam macam tu. Kerana nak merebut rumah murah, rumah murah semidik tu, kita jadi berkerak rotan, berpatah harang dengan kak kita. Bodohlah orang yang buat kerja macam ni. Ha? Ni dia nak beritahu. Kalau kita ingat balik benda ni, nilai silaturahim dengan abang kak adik kita tu jauh lebih mahal daripada apa hak kita nak merebut. Tuan, benda ni kena jaga satu sahabat saya. Pensyarah USM ni. Dan dia pernah cerita kepada saya, dia kata, ustaz, dia kata, saya tak faham anak saya ni tak boleh baik. Anak saya ni, hak abang dengan hak adil, berbekal lain sepanjang masa, tak boleh nak baik. Sampai ke tahap kadang-kadang makan ni, kalau abang makan adik tak kan? Tak lagi boleh makan. Dia jadi bermusuh, jadi tak boleh tengok muka. Awak jadi macam ni. Saya ni habis doa, habis bangkit malam semayang, minta dekat Allah, bagilah keluarga jadi elok. Tak syok lah tengok adik-beradik jadi macam ni. Panggil duduk nasihat. Dia pun satu doktor PhD, Profesor Madia. Kan? Panggil anak duduk, cakap elok-elok. Apa masalah? Tak boleh selesai, ustaz. Sekali fikir punya fikir, dia kata. Saya ingat satu lah, dia ngabang dia di kampung tu. No? Ada sedikit lah masalah harta pusaka ni. Ada sedikit. Tak ada teruk sangat. Dia kata cuma kecil hati begitu lah. Rasa macam macam ada sedikit hak dia abang ambil. Dia lebih kurang sedikit macam tu aja. Dan dia pun bukanlah berkelai apa sangat. Cuma tawang hati. Tawang hati ni cerita dia tak telefon tanya abang. Cerita dia tak berasa nak pergi rumah dia. Cerita dia begitu lah. Tapi tak ada lah sampai musuh teruk-teruk. Dia kata cuma tak bersembang pun betul lah. Tak bersembang. Tawak hati. Benci tak dia kena, tapi tawak hati. Mak kuat dah tak ada. Jadi bila raya nak pergi ke mana, pergi rumah pun, rumah abang tu tak pergi. Tapi apa tawak hati. Fikir-fikir dia kata bincang dengan bini dia. Pasal ni kah? Dia kata yang anak pergi jadi macam ni. Dan tu duk cari hal lain tak nampak sebab. Terlalu tengok dia balik kampung. Balik kampung pi abang pun terkejut tengok dia main. Tak main betul. Assalamualaikum abang. Pi salam peluk abang dia. Peluk abang dia yang mata turun. Tepah apa abang tu ni. Dia kata abang saya apa pun salah silap saya. Apa pun saya minta maaf ke abang. Saya ingat apa. Tok saya duduk patah balik. Tengok balik tanpa petir tanpa tanah. Saya pergi berkeli balik. Tok sah benda tu semua buang. Abang-abang saya dunia akhirat. Abang terima saya jadi adik abang. Abang pun teriak. Hello. Allahuakbar. Dia kata. Balik-balik rumah. On the spot. Anak jadi elok. On the spot. Jadi elok. Dia kata saya tak boleh cakap apa. Saya tengok bini saya. Saya yang mata. Bini saya yang mata. Tuan-tuan. Allah subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang Tuhan. Maha adil, maha bijaksana. Dia macam tu je. Hang buat tak ni pun tarik. Hang buat tak ni pun tarik. Tuhan. Satu orang, gaji dah ada, halal apa semua, cukup. Dia ambil rasuah. Dia pergi rosak kaitan. Kena Allah 5,000. Rasuah makan 500. Tuhan tarik 5,000. Tapi tak ramai orang dia fikir, dia rilis benda tu. Tak ramai. Dia cuma maki, dia pergi tendang tayar. Aku tak ada duit masa ni, anak rosak, dia tendang tayar. Dia tak nampak tu. 500 yang dia ambil tu. 5,000 Tuhan tahu. Satu orang ada kedudukan. Dia buat nayang orang di bawah dia. Dia buat nayang. Satu hari, tuan-tuan. Anak dia duduk bawah orang lain, kena nayang dengan orang tu. Bila anak dia kena nayang, dia marah ni tak tahu nak apa. Dia terlupa dulu masa dia duduk pada satu kedudukan. Dia buat nayang orang. Nampak anda? Allah ni dia duduk ada. Dan dia duduk observe tengok kita ni. Han jangan ingat han dulu. Han kena tani. Han kena tani. Tani han dapat, tani han tolak. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Hanya orang yang ambil fikir nampak benar. Apapun kita tak mau terlibat dengan benda-benda macam ni. Baik. So dia kata maka itulah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tempat tidur tidak serupa dengan tempat tidur orang yang bersedak-sedak dalam dunia tadi. Padahal jikalau dia menuntut seperti keadaan raja besar dan orang-orang kaya dunia, tentulah boleh dia mendapatkan Nabi ini. Kalau dia nak, dia boleh dapat. Tuan-tuan, bukan manusia bagi ke dia, Tuhan nak bagi ke dia. Kalau Nabi nak, Tuhan nak bagi ke dia. Allah pernah hantar malaikat mai dekat Nabi, kata dekat Nabi, wahai Muhammad, kalau hang mau Jabal Uhud ni Allah nak ubah bagi jadi mai, hang punya. Nabi tak mau. Kalau Nabi mau, bukan manusia nak bagi kat dia, Allah nak bagi. Nabi tak mau masalahnya. Maka dia sebut di sini, dia kata Nabi kalau dia nak macam mana raja-raja besar ni duk dapat, tentu Nabi dapat. Sekiranya tidak dia menurut hak, sekiranya tidak dia menaruh harta, apakala dimintanya harta kepada Allah, tentu didapat. Dia sebut saja apa pun Tuhan bagi. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam minta, no, dalam hadis syafaat tadi ni. Bila umat dia mai jumpa dia minta, ya Nabi ya Allah, tolong kami. Kami tak tahan dah dengan kegetiran mahsyar ni. Tak tahan dah dengan matahari duduk turun sekali, dengan peluh duduk tengah. Tak tahan dah, minta tolong. Nabi sujud kepala dia di bawah arasy, minta kepada Allah, ya Allah, umati. Ya Allah, ini umat aku. Ini umat aku. Baru sebut banyak tu, Allah kata dekat Nabi, irsa' ra'sak. Angkat kepala. Allah tak boleh tengok Nabi letak dai pi minta dekat dia. Allah tak boleh tengok. Angkat kepala hang. Sal. Minta apa hang nak minta? U'ti. Ha, akan diberi apa yang hang. Begitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tak minta habuan dia. Dia tak minta. Ni dia dah. Dengan tiada dia berusaha bersungguh-sungguh kepada dunia dan harta. Tetapi harta Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sangat banyak di dalam tangannya. Bacalah juzuk yang ke-11 kitab ini. Mukadimah kita baca bulan lepas. Ingat lagi tak bulan lepas kita baca? Sayyidina Ali bin Abi Talib pergi jumpa Nabi. Pergi jumpa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Nak tuntut harta peninggalan Nabi. Abu Bakar kata, no, tak boleh. Pasal apa? Pasal apa yang Nabi tinggal tidak boleh dipersakai. Nah, abang kata ada harta. Bukan Nabi cari harta yang dia dapat daripada bahagian dah dalam perang sabilillah. Bila berlaku perang, 1/5 bahagian Nabi. Benda-benda tu jadi harta dia. Dia tak pernah ambil tahu pun harta-harta tu semua. Bila wafat Nabi SAW, keluarga bertanya tentang benda-benda ni. Yang kemudiannya apabila Abu Bakar jawab, minta maaf. Pasal apa? Pasal Nabi, bapa mentua hang pesan bahawa dia tidak boleh diwarisi. Aku tidak boleh bagi dekat hang. Ali bila dengar macam tu, okey. Kalau betul Nabi kata begitu, okey. Balik abah dekat Fatimah. Bapa hang dah pesan, apa yang dia tinggal bukan untuk diwarisi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dapat tahu berapa banyak harta Nabi itu. Kalau kita baca hadis yang kita baca mukadimah bulan lepas, kita tahulah banyaknya harta peninggalan Nabi. Tetapi, tiada bergantung Nabi dengan kesedapan yang fana itu. Nabi tak peduli itu semua. Itulah sehingga lapis tempat tidurnya pun daripada kulit berisi sabut. Itu tilam Nabi. Kulit buah sabut dalam. Begitu saja. Sebagaimana hadis dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi, kata dia, an Aisyah qalat, innama kana firashun Nabi sallallahu alaihi wasallam alladhi yanamu alaihi adaman hashwuhu lif. Diriwayatkan daripada isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Aisyah radhiyallahu anha, kata dia, hanya adalah tempat lapis tidur Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah kulit berisi sabut di dalamnya. Itu aja tilam dia. Dan kata At-Tirmizi, bermula ini hadis hasan lagi sahih. Dan pada bab ini ada riwayat daripada Hafsah dan daripada Jabir. Baik, dia kata membuat tilam dan tikam bantai itu boleh ke tak boleh? Boleh tak boleh kita buat tilam? Tilam pisang dah bukan sabut lah. Tilam kabu pun tak ada lah ni. Dan dulu zaman kita kecil-kecil dulu, mak kita kilang kabu. Belakang dapur rumah pokok kabu. Tiga pokok kabu dulu lah. Kan? Dulu, dulu zaman dulu pokok apa? Tanam semua pokok ada manfaat saja. Pokok kabu, pasal apa nak buat kilang, nak buat bantai. Pokok setui, pasal apa mesti nak menicah apa? Sambil belajar. Pokok stang, pokok rekuk. Budak nak tak tahu lah. Dia kata, buah apa ke bandar tu. Setui tak nak dengar. Rekuk lagi tak pernah dengar. Rekuk. Kan? Pokok muyu. Muyu nama dulu. Budak-budak tak tahu muyu. Ha? Muyu. Makan sampai jadi biru mulut ni. Buah muyu. Kan? Zaman kita budak-budak tu, buah cenerai pun jadi makan. Duk ronda dalam semak, dalam hutan, pakai seluar pendek, baju tak pakai. Tapi bukan istimewa Nusama lah. Pakai juga seluar pendek tu, pakai juga. Tapi duk ronda, miang satu badan ni, jumpa biji cenerai pun makan. Dulu, kan? Lah mana? Lah ayah balik, ayah tak beli apple. Apple, mereka lah ni. Stui, teh ni semua tak tahu. Tak tahu pun buah tu macam mana, tak tahu. Ya. Kalau ayah dia bawa balik, kata pokok setui pun payah cari dah. Katalah pergi jumpa pokok setui bawa balik main, dia ingat bola seralat, dia pungai kawan dia. Nampak? Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu begini keadaan dia. Sabut, ambil kosong-kosong-kosong buat balik. Berbantalkan bantal sabut dan juga bertilangkan tilang sabut. Bermula hadis itu hadis hasan. Baik, nak buat bantai, tilam, tikam ni boleh tak boleh? Kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala pada umpama hadis itu dalil atas harus membuat dan mengambil dan menggunakan tikam, bantai, tilam dan tiluk biasa. Yang tak salah. Cuma berlebih-lebih itu salah lah. Tilam 8 inci. 8 inci tilam. Nama pun King Coil. King Coil nama. Sweet Dream. Tilam saja 1,800 ringgit. Tilam saja 1,800 ringgit. Tilam saja. Ada yang dengar kata, boleh pasir tak ada apa besar. Rumah saya 15,000 besar. Tilam. Acuh ambil yang ambil apa saya lah. Kita dengar 1,800 pun naik sejuk kaki lah. 1,800. Mahal tak kira lah tu. Pasal apa? Standard kita ni 2,500-3,500 saya kira. 1,800 mula kita duk lah. Ada kawan dia. Saya nak 15 dah. Tu buat saya 22,000 tawak dapat 15,000. Lagi mahal, lagi terbaik, lagi sedap tidur, lagi tak tahajud. Lagi tak tahajud malam. Pasal tak boleh bangkit. Setilang mahal ni, dia ada satu magnet. Dia bukan tarik besi, dia tarik badan. Jaga, bukan tak teringat ni. Aku ni tahajud dua rakaat, aku tak buat ni. Duduk nak bangkit tak boleh, duduk tarik belakang. Duduk tarik tu, tu yang kata 1,800 tu. 5 belas, dia terbenam dalam tilang tu. Duduk tarik belakang ni. Kan Nabi kata ada 3 kan. Tiap-tiap kali kita tetap kepada tidur, ada 3 ikatan iblis. Nabi kata, ada 3 ikat kat kita ni. Satu, bila kita boleh bangkit daripada tilam, satu ikatan terongkai. Ada 2 ni. Bila kita masuk pancung ambil air semayang, 2 ikatan terongkai. Nabi kata, ada 1 lagi. Bila kita berdiri, Allahu Akbar, 3-3 terongkai. Ada orang boleh bangkit tu, satu ikatan terongkai. Dia masuk pancung, pergi kencing saja. Dia nak tidur balik, rupanya hak tu lagi tak terongkai. Satu orang lagi tahu kan, dia bangkit, dia boleh bangkit, dia pergi kencing, dia mai tidur balik. Apa punya mangkang dia ni. Dah masuk, dah pancung, ayam semayang sikit, Allahu Akbar, 2 rakaat, apalah ni. Tak boleh tuan-tuan, rupanya 2 lagi tu ikan. Ada dah ambil ayam semayang dah. Boleh bangkit terongkai satu ambil air semayang kau semua tu main tidur balik. Tidur balik dah pasal apa dia kata tadi tidur terlupa ambil air semayang. Tu saja. 2 rakaat tak boleh dah. Saya dah tidur ni mudah dah dah layak semayang bagus. Saya dah percaya dia kata kalau apa kita mati terus ke apa kita dah layak semayang. Tu cakap tu cantik lah. Dua rekat, satu ikat lagi tu kena. Tak boleh buat. Tak boleh buat. Hak jarang-jarang jadi ni hak apa? Jadah dah. Takbir dah. Sujud-sujud. Lena pula dalam sujud. Tak dan habis lagi satu rekat. Yang ni jarang-jarang jadi. Tapi ada jadi. Ada jadi. Sujud-sujud lama-lama tak panggil. Lena. Dalam sujud. Masya Allah. Inilah tuan-tuan. So dia kata, buat ilah, buat tikam, buat rancang itu harus tidak menjadi satu kesalahan. InsyaAllah lepas ini kita sambung. Bab fil khamis. Cerita kata Nabi SAW, Nabi dia suka pakai baju khamis. Khamis ni ni, baju yang kita pakai ni, khamis. Bukan jubah. Orang Melayu dia panggil jubah. Ini bukan jubah, ini khamis. Apa beza jubah dengan khamis? Apa beza? Khamis, butang dia strap eh. Bawah tu, baju. Jubah, boleh buka. Macam Al-Fadhil Usaha-usuh, Imam Sang duk pakai hari Jumaat tu. Yang tu dia panggil jubah. Yang tu dia taruh ke atas. Dia taruh ke atas, dia potong terus sampai ke bawah ni. Biasanya kala hitam. Kala hitam, dalam dia pakai khamis putih, dia bubuh jubah hitam kolok. Yang tu dia panggil jubah. Yang ni, dia pergi khamis. So ni tajuk yang akan datang insyaAllah bulan depan tak ada. Bulan depan cuti sekolah tak ada boleh. Lagi sekali ya, bulan. Bulan Mei. Ha, bulan 6. Bulan Jun ada satu. Julai dah puasa dah. Ni ada satu kuliah lain lagi. Dan baca jubah ni pun okey kan. Yes. Dan baca khamis ni pun dah cantik. Okay. So, dia Nabi SAW, kesukaan dia. Dia suka pakai khamis. Dan kita akan terang itu dalam hadis lain. Dia kata Nabi suka pakai hibarah. Hibarah itu apa dia? Pakaian yang macam mana yang kata hibarah? Dan hibrah ni dalam bahasa Arab. Sotong pun hibrah juga. Sotong. Tu sotong tu. Hibrah. Hibrah juga dakwah. In. Hibrah. Bila kata baju hibarah ni baju apa? Kita akan tengok dalam kupasan dalam bab khamis esok ni. Dan kita akan lebarkan kupasan ini kepada color yang menjadi kesukaan Nabi. Nabi suka pakai khamis color apa? Itu juga ada dalam hadis-hadis yang menceritakan tentang color kesukaan Nabi. Kemudian dia mai pula idza labisa tauban jadidan. Nabi ni bila dapat satu baju baru. Apa Nabi kata? Syukur Nabi itu macam mana? Baju baru. Dan tuan-tuan tengok dah apa dalam YouTube ada saya tengok itu ceramah yang berbahagia Datuk Dr. Harudin di apa stadium negeri Al-Ustaz di dalam satu program mereka buat apa mahabbah lantunan mahabbah ke apa ada satu jadi masuk dalam tengok Al-Fadhil Datuk Dr. Harudin cerita dalam ceramah dia tu. Dia cerita dia mimpi jumpa Nabi. Kan? Saja senang. Dia cerita. Selain daripada nak cerita dia, nak tengok muka dia. Nak tengok ayat muka dia. Masa dia cerita tu. Kan? Saya yakin dia bercakap benar. Dia cerita apa yang dia lalui. Kan? Jadi dalam penceritaan dia tu tentang dia jumpa Nabi ni. Kan? Apa dia ditugaskan jaga kasut Nabi. Dia kata. Jadi tuan-tuan tengok. Kan? Dia ditugaskan jaga kasut Nabi. Kemudian dia describe pula kasut Nabi tu. Ha, nanti tajuk yang akan datang lagi dia kata fi lubsil jubah wal kufain. Cerita tentang pakai jubah dan kuf dan kasut. Dia akan cerita kat kita kasut Nabi. Jadi, Al-Fadhil Datuk Dr. Harudin, dia cerita dia ditugaskan jaga kasut Nabi. Sebila Nabi mai tu, dia kata ada bendui apa sikit, dia duduk di luar, dia duduk pulang kasut tu. Dia Nabi mai depan dia, Nabi tengok dia, Nabi perhati dia, apa. Nampak dia tengok kan, dia berjabat-jabat. Nampak dia tengok sendiri kan. Lepas cara dia cerita, dia cerita sambil menangis. Dia cerita sambil menangis, terharunya dia. Pasal tuan-tuan, kalau betul, kalau betul hadis kata kan, apa, barang siapa yang mimpi jumpa aku, Nabi kata, maka sesungguhnya itu aku. Tak mungkin orang yang nama sebesar Al-Fadhil Datuk Dr. Harudin nak berbohong. Tak mungkin. Kan? So, kalau betul cerita itu, itulah Nabi SAW. Dia tak ada nak cerita mana cantiknya rupa Nabi ini. Cuma dia cerita kasut Nabi itu macam mana, apa, kelihatan koyak dan berjahit tangan. Kalau tuan-tuan buka dalam hadis, memang ada cerita itu. Cerita Nabi ini kasut. Kasut dia koyak, dia jahit sendiri. Kan jadi itu tuan-tuan. Allahu Akbar. Semua orang teringinkan. Nabi kata, man ra'ani fil manam laqad ra'ani fil yaqadha. Nabi kata, siapa yang mimpi melihat aku di dalam tidur, dia seolah-olah melihat aku di dalam jaga. So orang nak cerita kata mimpi jumpa Nabi ni, dia tak boleh bohong. Pasal apa? Pasal dia terdedah kepada satu bahaya besar apabila dia berbohong dengan mengaitkan Nabi di dalam ceritanya. So pastinya orang seperti Al-Fadhil Datuk Dr. Harudin, dia tidak berbohong, dia cerita yang betul. Jadi kita yang tak dapat peluang tu, kita sumpang dengar cerita dia, alhamdulillah. Dia menangis tuan-tuan. Dia menangis sungguh-sungguh pada dia cerita. Kita bila cakap ni, kita bukan cakap nak dengar. Kita nak meneliti isi cakap dan kita nak melihat ayat muka orang yang bercakap. Kita nak menghayati apa yang dia sampaikan, kita nak nak semua ni. Baru kita boleh dapat apa dia nak sampai-sampai pada kita. Itu. Seperti mana Nabi SAW dia macam tu. Kan kita cerita Abdullah bin Salam di masjid Beranggada. Abdullah bin Salam, rahib Yahudi. Satu orang yang alim kitab Taurat. Bila dia mai jumpa Nabi untuk first time, bila Nabi sampai di Madinah. Dia tengok Nabi duk cakap tu saja dah mai dalam hati dia. Matching dengan apa yang dia duk baca di dalam Taurat. Bila dia mendekati Nabi, Nabi tatap wajah dia. Nabi tengok dia atas bawah, atas bawah. Nabi tanya dia, hang ni siapa? Dia kata, nama aku Al-Husain bin, bukan Salam, bukan Abdullah bin Salam, Al-Husain bin Salim ke apa? Apa itu ni? Kan? Nabi kata, no. Mula daripada hari ini, nama hang Abdullah bin Salam. Nabi bagi nama tu kat dia. Bila dia dengar-dengar nama tu, dia kata, apa, demi Allah, inilah nama yang aku paling suka. Aku tidak akan ubah nama ni sampai bila-bila. Benda ni tuan-tuan adalah pengaruh daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia bukan pergi dengar Nabi kata aja. Dia tak mau lepas satu second pun nak tengok Nabi. Sambil dengar, sambil nak tengok, sambil duk menilai Nabi. Last kali dia pergi dekat, itu yang dia dapat. Dia kata, Islamkan aku ya Rasulullah. Dan yang tiga soalan dia bagi, yang kita tak beritahu dalam masjid Rajul ni. Dekat ini yang kata hidayah Allah. Dia main kepada orang-orang yang macam tu. Kita tanggung dengan sahabat kafarah dan surat al-Asr. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا وأصحابنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. حمدا يوافي نعمه ويكافئ منه. يا ربنا برحمتك ما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح لنا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا